Salah satu buktinya. Rasulullah SAW bicara masalah tetangga, bicara masalah ucapan-ucapan, bicara masalah tamu, semuanya dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Ini akhlak. Ternyata Nabi mengkaitkannya dengan iman. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan mengganggu tetangga. Ini semua akhlak. Artinya barakallahu fikum, tidak bisa dipisahkan akidah dengan akhlak. Oh, yang penting akidah, akhlak itu enggak penting. Astagfirullah. Akidahmu seperti apa kalau tidak mementingkan akhlak? Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya, hendaklah dia tidak mengganggu tetangganya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang akhlak kepada nabinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Artinya Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasul uswatun hasanah. Kalau Nabi ala khuluqin azim, dan beliau adalah uswah hasanah, berarti juga kita harus seperti beliau, meniru sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti tutur katanya yang baik, mengikuti akhlaknya yang mulia, kejujurannya, penghormatannya terhadap tamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang mulia, sampai-sampai Nabi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doanya beliau berkata, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, bimbingan kepada akhlak yang paling mulia. Minta dibimbing kepada akhlak yang paling mulia. Fa'innahu la yahd. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena sesungguhnya tidaklah membimbing kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Dan jauhkanlah dariku kejelekan-kejelekan akhlak. Wala yasrif anni sayyi'aha illa ant. Dan tidak memalingkan akhlak yang jelek dari kami kecuali engkau. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang juga sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan Tirmidzi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjuki kami kepada akhlak yang terbaik. Inna Allah kerim, yuhibbul karam wa ma'alil akhlaq wa yubghid safasifaha. Sesungguhnya Allah maha mulia dan senang, suka dengan kemuliaan-kemuliaan. Dan juga Allah cinta dengan akhlak yang mulia. Wa yubghid, dan Allah benci safasifaha. Safasif, akhlak yang jelek, yang rendah. Akhlak yang baik memuliakan. Akhlak yang jelek merendahkan. Kalau engkau mendengar sumpah serapah, caci maki, kata-kata yang tidak pantas, apa yang terbayang pada dirimu? Kamu memejamkan mata, hanya telinga yang mendengar. Ah, ini paling preman pasar, kan gitu. Ketika dibuka matanya, loh, masa ustaz kayak gini? Kan gak mungkin. Mengapa? Kita tahu bahwa ucapan-ucapan yang jelek tadi tidak pantas diucapkan oleh orang yang mulia. Tetapi biasanya diucapkan oleh orang-orang rendahan. Dan begitulah akhlak. Akhlak yang mulia akan menaikkan kemuliaan. Sedangkan akhlak yang jelek akan merendahkan seseorang dan menghinakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna Allah ta'ala yuhibbu makarimal akhlak wa yubghid tafasifaha. Disebutkan riwayatnya dari Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dan Imam Hakim dan juga Abu Nu'aim fil Hilyah. Dan disebutkan barakallahu fikum bahwa hadis ini sahih dengan sekian jalan-jalan yang lain. Dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala dalam kitab khusus setebal ini, makarimal akhlak, hanya membahas akhlak. Kata siapa? Tidak penting. Yang membuat dakwah terhambat, yang membuat dakwah tidak lancar adalah akhlak-akhlak pembawa dakwah tersebut. Seringkali orang tidak mendengar. Seringkali orang tidak mendengar tentang isinya tapi melihat akhlaknya. Tadi kajiannya isinya apa? Saya enggak jelas. Tapi kok kasar sekali ya? Ada caci maki, ada ucapan begini, ada ucapan begitu. Orang awam yang kita maksud. Sehingga barakallahu fikum terhambat untuk bisa memahami. Tetapi kalau dibawakan dengan tutur kata yang baik, dibawakan dengan akhlak yang mulia, dengan sikap yang sopan, dengan kata-kata yang bisa diterima, masya Allah, maka mereka akan mudah memahami dan akan mengerti. Ini bagus. Ikhwan ibnina azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Al-mu'min ghirrun kerimun. Sedangkan al-fajir khibbun la'imun. Seorang mu'min itu perangainya adalah ghirrun kerim. Dia jinak dan dia dermawan, bersikap dengan sikap-sikap yang mulia. Itu ghirrun kerim. Sedangkan al-fajir biasanya kasar dan tidak tahu terima kasih. Tidak bisa membalas budi. Tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu makna la'im. Demikian ikhwani fidina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang juga hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dinukil dalam kitab yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat-sangat-sangat menghanjurkan kepada kita kaum muslimin untuk berakhlak mulia. Kita bawakan 8 alasan diantaranya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa akhlak yang hasanah akan menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tabrani dan Baihaqi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku akan menjamin dengan satu rumah di tempat yang tertinggi dalam jannah bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia di pihak yang benar. Jidal, bantah-bantahan, berdebat itu tidak bagus. Yang diajarkan adalah sampaikan kalimat yang hak. Kalau diterima walhamdulillah, Kalau enggak diterima urusan dia dengan Allah, urusan kita sudah selesai. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada atasmu kewajiban kecuali penyampaian. Iya kan? Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ngapain berdebat? Membandingkan antara yang mulia dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali tentang kemuliaannya. Membandingkan ajaran Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran yang bukan ajaran Nabi. Gak perlu. Coba kita bandingkan sunnah ini dengan ajaran lain. Ya jangan. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahaddu minal asa. Bukankah pedang yang tajam akan jatuh nilainya kalau dibandingkan dengan kayu? Coba-coba pedangmu sama kayu ini tajam mana? Tersinggung enggak kalian? Loh, pedang dibandingkan dengan kayu. Begitu juga agama ini, agama yang sempurna. Agama ini kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka dalil dalam Quran, dalil dalam sunnah, jangan dibandingkan dengan apa-apa yang bukan dalil. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak ada apa-apanya akan merendahkan agama ini. Perbandingan agama, maaf, agama Islam enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Maka dikatakan di sini, aku menjamin dengan surga yang paling tingginya bagi mereka yang meninggalkan debat walaupun di pihak yang benar. Kedua, masih lanjutan hadis tadi. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku akan siapkan, aku jamin dengan surga di tengah-tengahnya. Tadi yang paling tingginya atau tadi adalah yang paling bagusnya, sekarang yang paling tengahnya. Liman tarakal kadzib wa in kana mazihan, dijamin dengan surga yang paling tengahnya bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun guyon. Ini akhlak. Yang ketiga, wa bi baitin fi a'la al-jannah, dan aku jamin dengan surga di tempat yang tertingginya. Liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang bagus akhlaknya. Lihat ikhwan ibn a'azzakumullah, akhlak menyebabkan seseorang mendapatkan jannah yang paling tingginya. Dan yang pertama tentang tidak berdebat juga akhlak yang mulia. Yang kedua tidak berdusta juga akhlak yang mulia. Berarti tiga kalimat ini barakallahu fikum berkait dengan akhlak. Bahwa Rasulullah SAW menjamin dengan surga yang paling tingginya, yang paling bagusnya, yang paling tengahnya bagi mereka yang hasuna khuluquhu, yang bagus akhlaknya, tidak berdusta, tidak berdebat, dan seterusnya. Sudah disebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tabarani wal Baihaqi wa hasanahu Syekh Al-Albani. Jadi sahih dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Masih yang pertama. Su'ila Rasulullah SAW akthar ma yudkhilul jannah. Nabi ditanya tentang apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taqwallah wa husnul khuluq. Saya ulangi, pendek hadisnya hanya dua kalimat. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Bertanya lagi sahabat tadi, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Kalau tadi yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Sekarang, ma aktsar ma yudkhilun nas an-nar. Apa yang menyebabkan yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka? Qala al-fam wal-faraj. Al-fam wal farji, mulut dan kemaluan. Ikhwan fillah na'azakumullah, termasuk akhlak yang mulia adalah menjaga mulut, menjaga lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, apa amalan yang mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan ke dalam neraka atau dari neraka?" Maka Nabi berkata bahwa intinya urusan ini dan tonggaknya agama ini dan puncaknya agama ini diterangkan satu persatu. Apa puncaknya? Apa tiangnya? Apa sanamnya? Kemudian berkata kepada Mu'ad, "Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulleh?" Mau aku beritahu apa kunci dari semuanya itu? "Qultu bala ya Nabi Allah." "Tentu ya Nabi Allah." Fa akhadha lisanahu, Nabi memegang lidahnya sambil berkata, "Hadza." Memegang lidahnya kemudian berkata, "Hadza." Jaga ini, kuffa alaika hadza. Jaga lidahmu ini. Mu'ad bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Apakah kami juga akan dihitung, akan dituntut dengan apa yang kita ucapkan? Karena Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu merasa banyak sekali ucapan kita dalam sehari. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau sebulan, setahun, 2 tahun? Apakah semua itu akan dihitung? Beliau terkejut. "Ya Rasulullah, inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Apakah kita akan dituntut juga dengan ucapan-ucapan kita? Maka Nabi menjawab, "Thakilatka ummuka ya Mu'ad." Engkau mengecewakan ibumu ya Mu'ad. "Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim." Tidaklah manusia tersungkur dengan moncongnya ke dalam neraka kecuali karena sebab lidah-lidah mereka. "Wahal yakubbun nas," tidaklah manusia tersungkur, "ala wujuhihim," tersungkur dengan wajah-wajah mereka. Di dalam riwayat, "ala manakhir." Manakhir itu hidung dan mulut. Manakhir. Sehingga saya terjemahkan moncongnya. Ikhwan bin na'azakumullah, tidaklah mereka tersungkur dalam neraka dengan wajah-wajah mereka dan manakhirihim kecuali karena sebab lidah-lidah mereka. Ditambah lagi dengan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang sahih, "Innal 'abda la yatakallam bikalimah la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa." Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata, satu kalimat, yang dia tidak tahu kedudukannya di sisi Allah bagaimana. Ternyata dengan satu kalimat itu dia tersungkur dalam neraka 70 kharifa, sejarak 70 tahun perjalanan, 70 musim perjalanan dengan sebab satu kata saja. "Innal 'abda la yatakallam bikalimatin," dengan satu kata. Yang ternyata satu kata itu menyungkurkan dia ke dalam neraka 70 kharifa, 70 musim, ini 70 tahun. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti poin pertama, alasan pertama bahwa akhlak itu penting, akhlak memasukkan ke dalam surga dan sebaliknya akhlak yang jelek akan menyungkurkan ke dalam neraka. Yang kedua, bahwa akhlak yang baik akan menyebabkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. akan menyebabkan Allah cinta. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran beberapa ayat. Yang ayat-ayat itu dimulai dengan kalimat yang mirip dan sama, yaitu innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah cinta, sesungguhnya Allah cinta, sesungguhnya Allah cinta. Silakan kalian cari di komputer kalian, innallaha yuhibbu, klik, apa keluarnya? Ikhwan fillah na'azakumullah, semuanya akhlak-akhlak yang mulia. Innallaha yuhibbul muhsinin, ihsan, akhlak yang mulia. Innallaha yuhibbus sabirin, sabar, akhlak yang mulia. Innallaha yuhibbu al-muqsitin, Allah cinta orang yang adil, adil juga akhlak yang mulia. Bijak juga akhlak yang mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, rawahul Imam Hakim wa Tabrani wal Baihaqi wa rijaluhu sahih, kata Nabi, ahabba ibadallahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Saya ulangi agar bisa dicatat. Ahabba ibadallahi, yang paling dicintai dari hamba-hamba Allah, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling baik akhlaknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Masih ada lagi hadis yang kedua sebagai dalil berikutnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, inna min ahabbikum ilayya wa akrabakum minni majlisa yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai, tadi cinta Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbu. Sekarang Nabi alaihi salatu wassalam, aku paling mencintai dan diantara kalian yang paling dekat dengan aku majlisnya nanti yaumul qiyamah, adalah ahasinuhum khuluqa, adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti akhlak yang mulia menyebabkan dicintai oleh Allah dan menyebabkan pula dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang keempat, karena tadi dianggap dua, cinta Allah dan cinta Rasul. Yang pertama, akhlak yang mulia memasukkan ke dalam surga. Yang kedua, akhlak yang mulia akan menyebabkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akhlak yang mulia menyebabkan Rasulullah SAW cinta kepadanya. Dan Nabi menyatakan akan didekatkan dengannya nanti yaumul qiyamah. Mau contoh hadis yang lain? At-tajirus sadiq ma'i hakadha, pedagang yang jujur nanti di surga bersamaku, kata Nabi, seperti dua jari ini berdampingan. Tayyib as-sadiq, akhlak atau bukan akhlak yang mulia? Akhlak. Pedagang yang jujur. Juga dalam riwayat, kafil al-yatim, pemelihara anak yatim bersamaku nanti seperti ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti akhlak yang mulia akan menyebabkan dia dekat dengan Nabi nanti yaumul qiyamah. Yang keempat, bahwasanya akhlak yang mulia akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan yaumul qiyamah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' Al-Sahih. Ma min syai'in fil mizani athqal min husnil khuluq. Ini juga hadis yang pendek, mudah dihafal. tidak ada sesuatu apapun yang nanti di dalam timbangan amal saleh athqal, lebih berat, tidak ada yang lebih berat daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata para ulama, kenapa kok husnul khuluq paling berat? Bukankah yang paling berat adalah akidah la ilaha illallah? Iya. Apakah bertentangan dengan ini? Tidak. Mengapa? Karena akhlak yang mulia adalah semua akhlakul karimah. Akhlak kepada Allah yang pertama. Akhlak kepada manusia. Akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada tamu. Akhlak kepada... Begitu. Maka yang pertama, akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau akhlak kepada Allahnya enggak benar, artinya dia misalnya musyrik, ya enggak dibahas yang lainnya. Karena gugur amalannya. Sehingga akhlak tadi barakallahu fikum menjadi pemberat timbangan amal kebaikan nanti yaumul qiyamah. Qaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sebab yang kelima, mengapa akhlakul karimah sangat penting? Karena akhlakul karimah, akhlakul hasanah akan melipatkan pahala berlipat-lipat kali. Bahkan bisa mengalahkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Walaupun ibadah salat, na'am walaupun salat. Qiyamul lail, na'am walaupun qiyamul lail. Puasa, barakallahu fikum. Selama itu bukan yang wajib, puasa sunnah, salat sunnah, kalah dengan akhlak yang baik. Disebutkan barakallahu fikum hadisnya, innar rajul la yudrik bi husni khuluqihi darajat al-qa'imil layli wa sa'imin nahar. Seseorang bisa mencapai dengan akhlaknya yang mulia, bisa mengimbangi al-qa'imul layl, orang yang qiyamul layl, wa sa'imun nahar, yang berpuasa di siang hari, dengan akhlakul karimah bisa mengalahkan ibadah mereka yang qiyamul lail, yang siamun nahar. Bagaimana kisahnya Khawarij? Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku melihat mereka kuning tubuhnya, kurus, karena banyaknya qiyamul lail dan banyaknya puasa nahar. Tetapi akhlaknya buruk kepada penguasa dan kepada kaum muslimin secara umum. Seorang yang bermaksiat dikafirkan, dihalalkan darahnya, dibunuh, diperangi, itu akhlak yang rusak. Maka apa nilainya qiyamul lail? Apa nilainya siamun nahar? Imam Tsauri rahimahullah pernah ke masjid. Begitu salat sunnah, ternyata di sebelahnya adalah seorang tokoh Khawarij yang bernama Ibnu Hayy. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, melihat Ibnu Hayy, dia mengatakan, a'udhu billah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan palsu, katanya. Sambil pindah tempat, meninggalkan dia. Muridnya bertanya, ya imam, urusan asli atau tidak asli khusyuk, itu kan urusan hati. Kau engkau mengatakan tadi khusyu'un nifaq, khusyuk yang palsu, yang dibuat-buat. Kata beliau, kalau dia salatnya khusyuk, maka niscaya tanha anil fahsya'i wal munkar, dia akan mencegah perbuatan keji dan kemunkaran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan orang ini setelah salatnya khusyuk, kemudian keluar membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Apakah itu kehusuan? Subhanallah. Pandangan ulama jeli. tidak tertipu dengan sholatnya walaupun khusyuk. Mengapa? Karena tahu sholat yang khusyuk itu seharusnya mencegah akhlak yang buruk, mencegah kekejian, mencegah kemunkaran. Sedangkan orang ini, apa faedahnya dia qiyamul lail kalau dia akhlaknya buruk, mengkafirkan manusia, menghalalkan darah kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Hadis yang kedua di poin yang kelima adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Al-Mundhiri dalam Targhibut Tarhib dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya seperti Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, disebutkan barakallahu fikum, innal muslim al-musaddid la yudrik darajat as-sawam al-qawam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, seorang muslim yang lurus, yang akhlaknya bagus, bisa mencapai derajatnya sawam. Kalau tadi sa'im, riwayat ini sawam. Apa bedanya? Sa'im berpuasa. Tapi kalau sawam yang selalu berpuasa, rajin berpuasa. Wal qawam, dan yang terus menerus qiyamul lail bi ayatillahi azza wa jal, dengan membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala likarami daribatihi, mengapa bisa mengalahkan as-sawam wal qawam? Likarami daribatihi, karena bagusnya perangai dia. Wa tabi'atihi, karena bagusnya adab dia. Wa sajiyatihi, karena bagusnya akhlak dia. Sajiyah, perangai. Tabi'ah adalah suatu kebiasaannya sehari-hari. Baik. Daribah, sifatnya. Karena sifatnya yang mulia, akhlaknya yang mulia, adabnya yang mulia, bisa mengalahkan. Ada pertanyaan, kok bisa yang ini mengalahkan yang itu? Karena kata para ulama, amalan saleh ada dua macam. Ada yang mutaaddi, ada yang lazim. Ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak. Kalau yang tidak membutuhkan objek, artinya amal soleh untuk dirinya sendiri. Seperti puasa untuk dirinya sendiri. Salat malam untuk dirinya sendiri. Baca Quran untuk dirinya sendiri. Tetapi ada amal soleh yang berkait dengan orang lain. Mutaaddi. Memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Berakhlak mulia kepada kaum muslimin. Menolong, membantu, jujur dan seterusnya. Ayyuhuma afdal. Main lebih afdal di antara keduanya. Dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih tinggi nilainya adalah yang kebaikannya mengenai kaum muslimin. Yang kebaikannya mencapai dan dirasakan oleh kaum muslimin. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa ahlus sunnah adalah ahsanun nas linnas. Ahlus sunnah itu adalah sebaik-baik manusia kepada manusia lainnya. Yang memberikan manfaat, anfa'un nas linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Sedangkan akhlak masuk yang mana? Masuk yang lebih afdol ini tadi. Sehingga ketika ada yang tanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, orang yang qiyamul lail, sholat malam, puasa, iktikaf, lebih afdol? Atau orang yang menasehati kaum muslimin? Apa jawabnya? Adapun salatnya, puasanya, iktikafnya, fali nafsih, itu untuk dirinya sendiri. Adapun ketika dia menasehati kaum muslimin, ikutilah sunnah, jauhilah kesesatan-kesesatan, maka itu linnas, itu lil muslimin, fahada afdal. Kata beliau, ini afdal. Jangan egois dirinya sendiri, enggak ngurusi manusia. Ibadahnya bagus, tapi iringilah ibadah tadi dengan ibadah yang muta'addilil muslimin, ibadah yang manfaatnya untuk kaum muslimin, bantu mereka, tolong mereka, kerjasama dengan mereka, gotong royong dengan mereka, perbaiki hubungan tetangga, hormatilah tamu, berbakti pada kedua orang tua, itu semua akhlakul karimah. Yang keenam, bahwa akhlakul karimah, akhlak yang mulia adalah sebaik-baik amalan, seperti yang sudah kita singgung barusan. Sebaik-baik amalan. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Abu Dzar, ya Abu Dzar, ala adulluka ala khoslataini huma akhaffu ala dhahri wa athqal fil mizan min ghairihima. Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan kepadamu dua perkara yang dia ringan di punggungmu, tidak berat dipikul, tetapi athqal fil mizan, tetapi lebih memberatkan dalam timbangan. Qala bala ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, tentu ya Rasulullah. Qala alaika bihusnil khuluq wa tulus samti. Atasmu untuk berpegang dengan akhlak yang mulia. Dan juga banyak diam. Tulus samti. Banyak diam maksudnya bukan tidak berbicara, tetapi berbicara hanya ketika perlu. Berbicara hanya ketika baik untuk berbicara. Kalau tidak, diam. Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih. Ma amalul akhlak bimithlihima. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kata beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu amalan pun yang mirip atau yang sama dengan amalan ini. Satu, akhlak al-karimah. Kedua, fal yakul khairan awliyasmut. Banyak diam kecuali kalau baik. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Disebutkan oleh Al-Busiri bahwa sanad hadis ini rijaluhu thiqat. Rawi-rawinya thiqat. Demikian pula dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, rijaluhu thiqat. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Dan juga Tabrani. Dan juga jawada isnadahu Al-Mundiri. Dianggap bagus oleh Al-Mundiri sanadnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyatakan, walladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini juga akhlak. Kalau disebut nama Nabi, sallu ala Nabi. Ucapkan salawat kepadanya. Itu akhlakul karimah kepada Rasulullah sallam. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma amalul khalaiq bimithlihima, enggak ada amalan makhluk yang sehebat dua ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berat memang. Sesungguhnya barakallahu fikum, kalau kita mau ikhlas ringan. Kalau kita mau ikhlas ringan sesuai dengan berita Nabi. Dipikulnya mudah. Tapi timbangannya berat. Tetapi ketika orang itu tidak ikhlas, hatinya merasa enak saja. Saya harus bersikap begitu pada dia. Tidak. Khamilina azakumullah. Karena urusannya pribadi dan hawa nafsunya. Bagaimana mungkin saya akan bersikap baik pada orang yang tidak bersikap baik pada saya? Bagaimana mungkin saya bersikap baik kepada orang yang tidak bersikap baik pada saya? Oh, itu namanya dagang. Dia ngasih satu, kamu ngasih satu. Dia ngasih lima, kamu ngasih lima. Dia nggak ngasih, kamu nggak ngasih. Begitu. Itu dagang namanya. Wala tamnu tastakthir. Jangan engkau mengharapkan balasan lebih banyak. Harapkanlah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan yang lebih baik. Nah ini, yang saya katakan tadi, kalau enggak ikhlas, berat. Oh, dia mendiamkan saya suruh bersikap baik sama dia. Kalau itu masalah dunia, ngalah itu adalah akhlak yang mulia. Kalau itu urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, maka kita mengalah itu lebih baik. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ada yang menyampaikan engkau digibahi oleh fulan, dikirimi kurma rumahnya, hadiah. Khadibidina Azzaikumullah. Tentunya mereka terheran-heran. Kita habis gibahi dia, malah kita dikasih hadiah. Besoknya malu untuk membicarakan beliau. Ini orang memang emas. Memang baik. Ikhwanibidina Azzaikumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh. Akhlakul hasanah. Tazidu fil a'mari. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia akan memperpanjang umur. Dan akan menjadikan negeri makmur. Dua. Memanjangkan umur dan menjadikan sebuah negeri makmur. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Husnul khuluqi. Wa husnul jiwari ya'murani diyar wa yazidani al-a'mar. Kebaikan akhlak wa husnul jiwar, bersikap baik dengan tetangga. Bagaimana kalau tetangga itu bukan Islam, non-Islam, walaupun non-Islam? Walaupun non-Islam, na'am. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau dia tetangga dan dia Islam dan dia kerabatmu, dia punya tiga hak. Hak tetangga, hak keislaman, dan hak kekerabatan. Kalau ternyata tetangga itu Muslim tapi bukan saudara, bukan kerabat, dia punya dua hak. Hak tetangga dan hak keislaman. Kalau dia bukan Muslim, maka dia punya satu hak, hak tetangga. Ikhwanuddin a'azzakumullah, tentunya yang dimaksud kafir dhimmi. Kita enggak bertetangga dengan kafir-kafir yang harbi, dan enggak mungkin memang. Tetapi yang dimaksud jelas adalah yang hidup bersama kaum muslimin di bawah penguasa Muslim, maka mereka kafir-kafir dhimmi. Atau mu'ahad paling tidak, terikat janji. Maka jangan ganggu mereka. Fala yu'di jarahu, jangan sakiti tetangganya. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Maka husnul khuluq wa husnul jiwar, akhlak yang baik dan kebaikan pergaulan dengan masyarakat, ya'murani diyar, akan memakmurkan negeri-negeri. Berkait dengan pembahasan kemarin. Di antara sebab makmurnya sebuah negeri, ternyata akhlakul karimah. Salah satunya. Wa yazidanil a'mar, dan menambah umur, memperpanjang umur. Kok bisa memperpanjang umur? Ada hadis lain yang khusus bicara tentang silaturahmi. Bahwa silaturahmi memperpanjang umur. Akhlak yang baik memperbanyak, memperpanjang umur. Karena barakallahu fikum, dia banyak dibantu oleh manusia, banyak ditolong oleh manusia, banyak diperhatikan oleh manusia, karena akhlaknya karimah. Walaupun dia tidak mencari itu, tapi Allah berikan padanya. Itu satu. Yang kedua, walaupun dia wafat, namanya tetap disebut-sebut, namanya tetap akan dibicarakan, dan aliran pahalanya tidak berhenti. Mengapa? Karena si fulan bisa begini, bisa begitu, karena dia. Si Alan juga dia bisa mendapatkan kebaikan ini, karena dia juga. Masya Allah, sekian banyak orang terbantu oleh orang ini. Maka ketika wafat, orang-orang tadi yang terbantu, amalannya akan menyebabkan dia ikut dapat pahala. Ikhwan fillah a'azzakumullah, saya takjub, kagum dengan satu pedagang di tempat saya. Pedagang tua, bawa dorongan begitu. Ketika dia wafat, banyak yang menangisi dari tetangga-tetangganya. Para janda-janda, para fuqara wal masakin. Kok bisa? Maka mereka pun menceritakan bahwa orang ini setiap pulang dari dagangnya, dia sisihkan sedekah ke rumah-rumah tadi. Besok yang ini, besok yang itu, terus keliling. Sehingga janda-janda tadi yang fuqara dan beberapa orang-orang yang miskin menunggu-nunggu kapan dia lewat lagi. Sedikit, tidak banyak, tapi cukup. Bantuan yang bermakna. Bayangkan bagaimana mereka mendoakan dengan air mata, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dengan ikhlas. Dan namanya terus disebut-sebut oleh mereka. Mereka kehilangan. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-8. Bahwa akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, merupakan tanda-tanda keimanan atau tanda sempurnanya iman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna di kalangan orang-orang beriman imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Pertama, secara umum, orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dikhususkan, yaitu kebaikan di antaranya akhlak kepada istri. Jangan lupakan jasa mereka. Jangan sia-siakan lelahnya mereka. Jangan lupakan kalau mereka itu banyak memberi. Sehingga kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik pada keluargaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan hadis ini riwayatnya dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan Tirmidzi menyatakan hasanun sahih, dan juga Al-Haythami menyebutkan dalam Majma'uz Zawaid bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalamnya ada seseorang yang bernama Muhammad ibn Amr, hadisnya hasan, bukan dhaif. Wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih, sisanya semuanya rawi-rawi sahih yang dipakai dalam kitab-kitab sahih. Kata Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Demikian pula barakallahu fikum. Riwayat yang lain, ketika ada yang tanya kepada Nabi, ayyul imani afdal, iman yang seperti apa yang paling afdal? Dijawab, husnul khuluq, kebaikan akhlak. Ikhwan bin na'azukumullah, jangan kita di luar baik sama manusia, di rumah tidak baik sama istri. Jangan kita umbar senyum di rumah, di luar, ketika di rumah cemberut. Diam tidak ngomong. Ketika di luar ketawa ketiwi segala macam riang. Begitu masuk rumah, tidak mau senyum. Ya. Aku harus menjaga kewibawaan di hadapan istri. Wah, alasannya. Ikhwanu fillah na'azakumullah. Padahal engkau bersikap baik kepada istrimu dapat pahala. Membelai istrimu dapat pahala. Ikhwan fillah na'azakumullah. Hatta luqmah taj'al fi fimra'atik. Hingga satu suap yang engkau berikan ke mulut istrimu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Jangan bakhil. Ini semua barakallahu fikum husnul khuluq. Berarti husnul khuluq lengkap. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sekitarnya, masyarakatnya, akhlak kepada istrinya, akhlak kepada seluruh manusia. Bagaimana mensikapi mereka masing-masing sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.